Kemudian kita lanjutkan dengan kitab yang lain dengan satu risalah yang sangat bagus tentang salah satu bagian dari akhlak mulia, husnudzan bin nas, berbaik sangka dengan manusia, yang juga karya penulis Situdura, karya Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani hafizallahu ta'ala. Langsung saja kita masuk pada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fi khidami hadil hayati. Khidam artinya lautan luas. Di tengah-tengah lautan luas kehidupan dunia yang manusia hidup menikmatinya. Dan dalam hidup ini manusia berinteraksi sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maka masing-masing dari pelaku interaksi ini memerlukan akhlak yang yatamakan memungkinkan min khilalihi, melalui akhlak tersebut seorang itu bisa mempergauli dan dipergauli. Wahum dan manusia dalam hidup ini fi harakatin daimah, selalu dalam aktivitas, selalu bergerak. Ma'ghairihim, beraktivitas dengan orang lain. Ada aktivitas dan hubungan dengan orang tua, ada dengan anak, ada dengan saudara, ada dengan orang miskin, anak yatim, ada dengan istri, ada dengan tetangga, ada dengan kawan. Ada syarik fil amal, rekan, teman kerja, teman sekantor. Ada syarik fit tijarah, partner atau mitra dalam bisnis. Wa amu muslim, boleh jadi kemudian bergaul dengan seorang muslim ataupun dengan orang kafir. Kulu ha'ula, masing-masing mereka-mereka dan yang lainnya. Kathirun yutlabu minna, masing-masing mereka dan yang lain, kathirun sangat banyak. Yutlabu minna, kita dituntut untuk mempergauli mereka, mereka-mereka di atas, dengan akhlak yang, dengan perilaku yang yunasib, yang cocok, yang pas. Masing-masing ada akhlak yang pas untuk masing-masing. Ada akhlak yang pas untuk ketika bergaul dengan anak kecil, bergaul dengan teman kantor, dengan kemudian dengan orang tua, beda. Beda akhlaknya, beda perilakunya. Jangan samakan bergaul dengan orang tua seperti dengan anak sendiri tentunya, atau seperti sama saudara kandung tentu. Dan saudara kandung pun berbeda antara dengan kakak atau dengan adik. Masing-masing ada akhlak yang pas untuk masing-masingnya. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang satu ayat yang biasa disebut dengan ayat hukukil asyarah, ayat 10 hak, ayat yang memuat 10 hak, yaitu firman Allah Ta'ala, wa'budullaha, sembahlah Allah, janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ini hak Allah. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, ini hak kedua, hak orang tua. Wabidzil qurba, ya, tunaikan hak kerabat, hak anak yatim, hak orang miskin. Tunaikan hak tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Sahibi bil jambi, teman lambung, orang yang dia dekat dengan lambung kita. Boleh jadi teman safar, boleh jadi istri. Wabini sabil dan musafir, dan budak yang kalian miliki. Sini Allah tidaklah mencintai orang yang mukhtalan fakhuran, orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan akhlak manusia itu berbeda-beda, mukhtalifah, berbeda-beda, wa mutafawita, dan bertingkat-tingkat. Ada yang sangat bagus, ada yang lumayan bagus, dan ada yang kurang bagus. Wa ahwa'uhum, dan keinginan-keinginan mereka, kecenderungan-kecenderungan mereka hampir-hampir tidak bisa terukur. Akan tetapi butuhnya sebagian manusia ke dengan yang lain adalah perkara yang lama faro minhu, orang tidak bisa lari darinya. Fal mu'asara, maka pergaulan, interaksi, baik sedikit ataupun banyak, tidak ada satupun orang yang bisa lepas darinya. Tidak ada orang yang tidak bergaul dengan orang lain. Oleh karena itu, maka setiap orang perlu untuk mengendalikan dirinya dan berjihad melawan dirinya sendiri untuk bisa menunaikan ma'alaihi, apa yang jadi kewajibannya. dan bisa kemudian mewujudkan apa yang menjadi kebutuhannya, kebutuhannya dengan temannya, kebutuhannya dengan istrinya, kebutuhannya dengan orang tuanya, kebutuhannya dengan tetangga dan yang lain. Orang perlu berjihad melawan diri sendiri sehingga bisa terwujudlah apa yang jadi hajatnya tanpa dororin wala dirorin, tanpa menimbulkan madarat untuk kita dan tanpa memberikan madarat untuk orang lain. Wa idakan ala anak, dan jika kita mengakui bahasanya kita bi'anana nu'ana, kita mendapatkan kesusahan karena dekadensi moral, dekadensi akhlak, naqsin khuluqi, berkurangnya akhlak dan perilaku dan adab, etika sopan santun manusia secara umum, dan kurang dan tidak sempurnanya itu adalah satu hal yang bayan, sangat gamblang dan jelas. Oleh karena itu, maka jika kita menyadari bahasanya masyarakat kita dan zaman kita punya problem akhlak, problem adab, bahkan bukan hanya problem, kita dalam kondisi gawat, gawat adab dan gawat akhlak, maka hariyun bikuli muslim, layaknya bagi setiap muslim untuk berupaya mengobati dan menterapi kondisi ini. Bil murabatah, dengan bersiaga ala hisni khuluqihi, menjaga benteng akhlaknya di tiga celahnya. Yang dimaksud tiga celah tersebut ada yang pertama, anna makana lahu min khuluqin tayyibin, adalah akhlak yang telah dia miliki, akhlak bagus yang telah dia miliki, jibilatan gawan bayi, yang dia miliki sejak lahirnya. Maka dijaga akhlak ini, jangan sampai rusak, jangan sampai terlantar, jangan sampai tidak terawat. Gimana cara merawatnya? Hamidullah alaih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala karenanya. Oke, ternyata kita punya akhlak yang gawan bayi yang bagus, dermawan, murah senyum atau yang lain. Maka jaga baik-baik, jangan sampai terlantar. Cara menjaganya, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat namanya Asadju Abdul Qais radhiyallahu anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asadju ini, ada pada dirimu dua akhlak yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah hilmu, yaitu pribadi yang tenang. Hilmu artinya tidak mudah marah. Wal anah, dan tidak tergesa-gesa. Namun orangnya tenang dalam artian tidak tergesa-gesa. Orang yang kemudian mengambil keputusan secara tergesa-gesa, kemudian bertindak secara tergesa-gesa, namun semuanya dipikir baik-baik. Kalau maka kemudian sang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, aku yang kemudian mengupayakan untuk beralak dengannya, ataukah Allah yang mematrikan diriku padanya, memfitrahkan aku padanya? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan Allah memfitrahkan dirimu memiliki dua akhlak tadi. Maka kemudian sahabat ini mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala khalataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji, memuji Allah, bersyukur dan memuji Allah yang telah memberikan kepadaku, memfitrahkan aku untuk memiliki dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Diatkan oleh Abu Daud. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak yang memang itu gawan bayi, ya, sejak kemudian dari lahir seperti itu, tanpa dibentuk memang sudah seperti itu. Dan sebaliknya ada akhlak yang itu dibentuk, dilatih dan diupayakan. Kemudian di sini kemudian kita dapatkan pelajaran sikap yang tepat ketika kita memiliki akhlak yang baik, dan itu adalah akhlak yang dari gawan bayi, akhlak yang dari fitrah bawaan kita, maka sikap yang tepat adalah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fabihadal hamdi, dengan bersyukur maka Allah akan jaga akhlak ini, bahkan Allah akan tambahkan. Karena Allah berfirman, jika kalian bersyukur akan aku tambahi. Dan dengan bersyukur maka manfaat yang lainnya adalah kita akan selamat dari al-ghurur, tertipu dengan diri sendiri, dengan memuji diri sendiri. Dan mayoritas manusia itu berbaik sangka dengan dirinya sendiri dan beranggapan kalau dia sudah punya akhlak yang sempurna. Ya, benar kan? Demikianlah realita. banyaknya orang menganggap dirinya sudah sopan, sudah berakhlak mulia dan seterusnya, padahal masih kurang ajar. Ma'anau makana ladai min adabin, padahal dia tidak punya sopan santun. Padahal anna makana ladai min adabin, sopan santun yang dia miliki, fa innama huwa minallahi wahdah, semata-mata karunia Allah. Dan walaisa minal insani syai', dan sedikit pun manusia tidak punya peran. Karena sebagaimana firman Allah Ta'ala, semua nikmat yang ada pada diri kalian, maka itu datang dari Allah. Ini yang pertama, ini celah yang pertama. Celah yang kedua, yang bagi sepatutnya bagi seorang seorang muslim untuk waspada, jangan sampai menelantarkan malahu min khuluqin hasanin, akhlak baik yang dia miliki, dengan berinteraksi, berbaur dengan teman-teman yang buruk. Betapa banyak fitrah yang kemudian menyimpang ala sahibiha, menyimpang dan bergeser bisababim karena sebab teman-teman yang jelek. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian melihat siapakah yang jadi teman dekatnya. Maka agama saja bisa dikorbankan demi teman dekat, apalagi akhlak. Nah, orang yang dulunya kemudian orangnya tenang, kemudian bergaul dengan orang yang temperamen, ya, maka dia pun akan jadi orang yang temperamen. Ya, akidah saja rela untuk dikorbankan oleh manusia demi sejalan dengan teman. Ya, demi ngombyongi teman. Itu banyak orang yang korban akidah. Apalagi cuma akhlak dan perilaku. Diatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, maka nafi minaksin khulukin. Jika ada pada diri kita kekurangan dari sisi akhlak, maka ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah yafza'a ila rabbihi, mengadu kepada Allah, berdoa kepadanya, minta agar Allah memperbagus akhlaknya. Fakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa minta kepada Allah agar diberi akhlak yang baik. Wawalladzi qala Allahu ta'ala, padahal beliau adalah manusia yang Allah berfirman tentangnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Ya, meskipun beliau adalah seorang yang akhlaknya agung, ya, Nabi pun masih berdoa minta kepada Allah agar diberi akhlak mulia. Dalilnya diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Aisyah. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ahsanta khalqi kama fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki fisikku, maka perbaikilah akhlakku. Maka ini tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari orang yang sempurna akhlaknya. Fa kaifa binaqis? Bagaimana dengan orang yang akhlaknya pas-pasan? Kok malah enggak pernah berdoa seperti ini? Apa enggak kurang ajar dan keterlaluan? Nah, ini yang sempurna akhlaknya saja rajin berdoa. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini doanya orang yang sempurna akhlaknya, al-kamil. Orang yang sempurna akhlaknya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian akhlaknya ngepas kok malah enggak pernah berdoa. Apa enggak kemudian keterlaluan? Dan yang keterlaluan itu ternyata kita semua. Kemudian yang kedua, ayasta'ina billah, hendaklah minta tolong kepada Allah, lita'widi nafsihi, untuk membiasakan diri dengan makarim, hal-hal yang mulia, yang itu berat bagi dirinya. Wadhalika, gimana caranya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal-hal yang berat, akhlak-akhlak mulia yang berat dan sulit itu bisa kita miliki? Min jihatain, dua cara. Ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah belajar. Belajar teorinya. Di anak-anak tarif, karena kita mengakui bahasanya kita punya nu'ana, kita mendapatkan kesusahan disebabkan min tabayunin khulukin, karena akhlak yang jomplang, akhlak yang sangat kontras. Ada orang yang akhlaknya baik, ada dan banyak yang akhlaknya bejat. Nah, kenapa kemudian ada kontras akhlak? Akhlaknya Nabi demikian, akhlaknya umat Nabi dalam makna kita-kita ini demikian. Kenapa terjadi tabayun, kontras yang sangat parah? Di antaranya adalah bisa babil jahli, karena kita tidak tahu akhlak Islam, kita tidak tahu akhlak Nabi. Kita tidak tahu bahwasanya semacam ini etika yang Nabi ajarkan, semacam ini akhlak yang Nabi tuntunkan. Wah, islah dan perbaikan kekurangan ini hanya terwujud dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu tentang Quran dan Sunnah. Bukan ilmu tentang pengalaman manusia. Karena kita bicara akhlak Islam, akhlak Nabi SAW. Kemudian yang kedua, cara yang kedua untuk supaya kita punya akhlak yang mulia, yang itu sebelumnya tidak kita miliki, adalah jihadul amal dari sisi praktek. Bil mumarosah, dengan ya, mempraktekannya. Mempraktekan ilmu, teori akhlak Nabi yang kita ketahui. Wa tatwi'un nafsi laha, dan membiasakan ya, jiwa dengannya. Sehingga akhirnya terbiasa. Dan dalil dua metode ini ya, adalah Nabi SAW menggabungkan antara ilmu dan amal dalam satu hadis, yaitu sabda Nabi SAW, innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Ilmu tidak didapatkan, ilmu hanya bisa didapatkan dengan serius belajar. Bukan orang, tidak akan didapatkan oleh orang yang main-main dalam belajar. Seenaknya dalam belajar. Belajar yang tidak kemudian memenuhi adab-adab belajar. Maka mustahil dapat ilmu. Karena innamal ilmu bita'alum. Ilmu hanya didapatkan dengan serius belajar. Wal hilmu bita'alum. Dan akhlak mulia yaitu hilm. Tidak bertemperamen tinggi. Tidak mudah emosi. Tidak marah. Bahasa yang lainnya, kepala tetap dingin meskipun telinga panas. Itu bitahallum dengan latihan. Itu dengan latihan untuk orang-orang yang belum mendapatkan sifat semacam itu dari bayinya. Ya, dari sononya. Maka dia perlu tahallum, perlu latihan. Latihan itu artinya pemaksaan dan pembiasaan. Dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i dalam tarikhnya. Hadza kalamun amun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bisa kita maknai umum anil akhlak wa hadza kalamun, inilah atau tiga poin ini tentang tiga celah akhlak dan bagaimanakah kemudian memperhatikannya dan menjaganya. Ini adalah pembicaraan umum tentang akhlak. Adapun tema pokok kita yaitu salah satu akhlak mulia yaitu baik sangka. Maka fahuwa maka husnudzon, baik sangka adalah babun azimun, satu pintu yang sangat penting. Min abwabil khuluqil hasan, dari pintu akhlak mulia. Dia di antara kunci-kunci akhlak mulia. Maka orang yang kemudian yang lainnya baik-baik namun dia adalah orang yang suka berburuk sangka, gagal jadi orang yang berakhlak mulia. Itulah yang dimaksud dengan babun azimun, pintu besar untuk terwujudnya akhlak mulia. Maka orang yang enggak punya akhlak baik sangka, meskipun dia rajin menolong, rajin membantu, namun dia mudah berprasangka buruk dan seterusnya, bisa-bisa gagal dia menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan akhlak mulia ini sangat besar manfaatnya, karena mayazalu sahibu, orang yang punya akhlak mulia ini, orang yang punya baik sangka itu murtahul bal, hatinya itu lapang, enggak mudah sesek. Nadhifal qalbi, hatinya akan bersih. Qatanaqa, bersih dari apa? Bersih hatinya dari berbagai macam was-was yang itu mengeruhkan hidupnya. Hidup menjadi keruh jika orang itu tidak bisa mengedepankan baik sangka. Jika kemudian lihat orang, ketemu orang isinya buruk sangka semua, hidup itu susah. Wa tasaffa, dan jernihlah hatinya, hati orang yang punya akhlak mulia ini bersih dari hawajis, berbagai macam lintasan pikiran. Al-mumahis, yang murni, sehingga lintasan-lintasan pikirannya adalah lintasan pikiran yang tersaring dari hal-hal yang jelek. Dan gimana kalau orang itu mengedepankan baik sangka, yuhibbul khair li ikhwanil mu'minin jami'an, dia akan menginginkan kebaikan untuk semua orang yang beriman. Dan jika tersembunyi akhlak mulia ini dari seseorang, maka yang akan menempati halam mahalahu, yang akan menempatinya adalah buruk sangka. Dan bagaimanakah itu buruk sangka? Dia adalah akhlak yang dibenci semua orang. Semua orang sepakat untuk membencinya, orang yang suka berburuk sangka. Bisa babi dan ingat, dan di antara jeleknya dan bahaya buruk sangka, gara-gara buruk sangka Nabi Yusuf dipenjara. Zulman secara zalim, padahal dia tidak salah. Karena buruk sangka, Yusuf dipenjara dalam keadaan dia tidak salah. Waqala fihi, dan berkata tentang Yusuf, orang yang layak untuk mendapatkan tuduhan, yaitu Imra'atul Aziz. Yang dia yang layak untuk mendapatkan tuduhan sebagai pihak yang bersalah. Harusnya dia yang bersalah. Dia mengatakan, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, apa balasan orang yang menginginkan kejelekan pada istrimu, ila ayusjan, selayaknya dia dipenjara, au adzabun alim, atau kemudian mendapatkan siksaan yang pedih. Padahal Yusuf itu tidak menginginkan kejelekan untuk ahlil malik, istri sang penguasa, kot sama sekali. Dan tidaklah Imra'atul Aziz mengatakan apa yang dia katakan di atas, illa li ilmiha, karena dia tahu bahasanya tuduhan dan fitnah itu bisa hidup di hati yang penuh dengan prasangka, yaitu di hati yang penuh dengan prasangka buruk. Dan ingat, di antara bahaya buruk sangka, dengan sebab buruk sangka maka dituduhlah ibunda kita Siddiqah binti Siddiq, itu kurang ya. Cetakannya kurang ya, sebelum qaf harusnya ada ya. Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha, dituduh dengan dusta yang nyata, yaitu tuduhan zina. Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya orang-orang yang datang bil ifki, dengan dusta, usbatun minkum, sekelompok dari kalian. Padahal seharusnya bagaimanakah sikap orang yang beriman ketika mendapatkan berita-berita negatif tentang orang-orang soleh. Laula idh sami'tumuhu, seandainya, seharusnya ketika kalian mendengar berita negatif tersebut, dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan, dalam mereka tidaklah orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud diri mereka sendiri? Orang lain. Yang dimaksud anfusihim ini adalah mukmin, orang yang beriman yang lain. Kenapa orang yang beriman yang lain itu disebut biang fusim, diri mereka sendiri? Karena orang yang beriman satu dengan yang lain bagaikan satu badan. Waqalu, seharusnya respon orang yang beriman ketika mendapatkan ada berita-berita miring tentang orang saleh yang dikedebatkan adalah komentar, hadza ifkun mubin, ini bohong yang nyata. Tidak demikian beliau. Track record-nya menunjukkan beliau tidak seperti itu. Wabi ishar, dan dengan memunculkan senjata buruk sangka, maka pengikut Fir'aun berupaya untuk menghalangi manusia dari dakwahnya Nabi Musa dengan mengklaim bahasanya Musa itu berkeinginan untuk merampas bumi mereka. Li'ilmihim, karena para pengikut Fir'aun ini tahu bahasanya jiwa manusia itu merespon tuduhan-tuduhan semacam ini. Wataqwa, dan semakin kuat prasangka dalam tuduhan semacam ini karena ada fitrah berupa cinta dengan tanah kelahiran. Lihat firman Allah Azza wa Jal, qalal mala'u min qaumi fir'auna, berkatalah kemudian para elit dari kaum Fir'aun, berkata kepada orang-orang jelata di antara mereka. Mereka melakukan provokasi dengan mengatakan, inna hadzal sahirun alim, sungguh Musa itu adalah tukang sihir yang sangat pintar. Kemudian didakwakanlah, kemudian dipromosikanlah buruk sangka. Yuridu ayukhijakum min ardikum, Musa ini ingin mengusir kalian dari tanah kelahiran kalian. Dan itu buruk sangka. Sama sekali Musa tidak punya keinginan demikian. Musa ingin mendakwai mereka, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Famadza ta'murun, maka apa yang kalian perintahkan? Apa respon kalian dengan orang-orang yang semacam ini? Maka lihat, maka pengikut Fir'aun berupaya untuk menghalangi dakwah. Caranya gimana? Dengan menebar buruk sangka. Buruk sangka dengan dai. Walamma, dan dikarenakan, karena tinufus jiwa manusia itu merebutkan martabat duniawi. Maka orang-orang musyrik pun menyusahkan diri mereka sendiri dengan menggugurkan, berupaya untuk menjatuhkan kerasulan para nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dilakukan oleh kaum Nuh. Allah ceritakan, waqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi, berkatalah kemudian para elit dari kalangan orang-orang kafir kaum Nabi Nuh, ma hatta ila basun mithlukum, Nuh itu hanyalah manusia semisal kalian, yuridu ayatafaddala alaikum, yang dia itu ingin unggul di atas kalian. Maka apa yang dilakukan oleh mereka ini, musuh-musuh dakwah, mereka mencela niat Nuh, wa bari, padahal Nuh bersih dari niat semacam itu. Apa itu? Buruk sangka. Apa itu? Su'udhan. Nuh sama sekali bersih dari hal tersebut. Maka ini buruk sangka. Walan tathbuta, dan tidak akan kokoh, tidak akan terpatri tuduhan itu di hati kaum Nabi, kaum Nuh, illa inta amaha su'udhan, kecuali jika didukung oleh buruk sangka. Oleh karena itu, maka para Nabi alaihissalam, mereka menjauhkan dakwah mereka dari talabus, dari bersentuhan dengan sesuatu yang merupakan keuntungan duniawi, meskipun dengan kedok agama. Maka semua para nabi, semuanya punya kalimat yang sama. Dan kalimat ini diucapkan di dafa' untuk mencegah an-nufra' ni dakwah, larinya manusia dari dakwah. Ala wa yaqauluhum, yaitu ucapan mereka sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran di banyak ayat. Semisal di surat As-Su'ara ayat yang ke-109. Para nabi mengatakan, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr," aku tidak minta upah atas dakwahku ini. "In ajriya ila 'ala rabbil 'alamin," upahku dan balasanku tanggungan Allah Rabb semesta alam. Dan Rabbuna, dan Allah Azza wa Jalla menceritakan kalimat semacam ini diucapkan oleh semua para nabi. Falqad ja'at fil Qur'an, maka kalimat semacam ini terdapat dalam Al-Qur'an lebih dari 11 kali. Belum beberapa kali yang dengan bahasa yang lain yang semakna. Adal al-marat allati fi ma'naha. Belum dengan kalimat-kalimat yang lain yang semakna. Kulluha kulluhum, semua para nabi mengucapkan kalimat ini. Aku tidak minta upah. Untuk ngajar kalian aku tidak minta upah, aku tidak minta duit. Bayaranku Allah yang tanggung. Semua mereka mengucapkan kalimat ini. Tujuannya apa? Membersihkan dakwah mereka dari sebab, agar dakwah itu bersih dari sebab isa'adzi dhanni bihim, yang orang itu bisa berbuk sangka dengannya. Oleh karena itu, seandainya mereka para nabi, seandainya mereka mendakwahkan Islam, dan pada waktu yang sama mereka juga mendakwahkan perubahan suksesi kepemimpinan, perubahan kekuasaan, atau di pada waktu yang sama mereka juga minta harta, maka segera saja manusia akan menolak dakwah para nabi. Oh, itu tendensius. Ini ngajarkan tauhid itu tujuannya ingin jadi penguasa. Nah, karena itu bolak-balik udah nyindir-nyindir. Penguasa perlu suksesi. Perlu dilengserkan, perlu digulingkan. Maka ini dakwah ini cuma, maka orang akan berkesimpulan bahasanya ngajar Al-Quran, pelajaran tauhid dan pelajaran hadis itu cuma batu loncatan. Ada bakwan di balik batu. Nah, ini cuma batunya saja, ngajar Quran, ngajar ini, ngajar hati dan seterusnya. Nah, itu ada maunya. Itu kalau kemudian mereka di samping mendakwahkan tauhid, mendakwahkan suksesi kepemimpinan. Wa bihadza, maka dengan ini jelaslah kepada kita sebab gagalnya berbagai macam dakwah harokiyah. Dakwahnya saudara-saudara kita, orang yang disebut dengan orang-orang haroki. Al-yaum, pada hari ini. Gimana dakwah mereka? Alati aktsaru sarsar sarsarotiha, itulah orang-orang yang, itulah dakwah yang, itulah model dakwah yang mayoritas gembar-gembornya adalah tentang kekuasaan, tentang khilafah, kemudian hak materi bagi rakyat, rakyat didolimi, kemiskinan dan seterusnya. Ini karena apa? ya, karena anggota dewan yang tidak becus, karena aparatur negara yang tidak beres. Ya, padahal ketika mereka naik juga sama saja. Fa inna nasa, maka manusia, maka cepat sekali mereka akan menuduh orang-orang yang punya dakwah semacam ini, mereka tuduh dengan ya, niat yang rusak. Maka kemudian ketika mereka melakukan amal-amal kebajikan, maka orang akan bilang ini pencitraan. Ini dakwah terselubung, ini kampanye terselubung dan seterusnya. Wawa dan disinilah titik beda antara dakwah Ahlussunnah dan dakwah selain Ahlussunnah. Maka dakwah Ahlussunnah maka murni mendoakan agama, mengajak orang kepada Islam. Dakwah di luar Ahlussunnah mereka gembar-gembor bicara masalah suksesi kepemimpinan dan khilafah dan seterusnya. Walidzalika, oleh karena itu, faqad juriba ala da'awatil bid'iyah, maka telah bolak-balik dicoba, telah bolak-balik ada pengalaman berkenaan dengan dakwah ahli bid'ah. Bahasanya setiap kali mereka ingin takhalus, membebaskan diri, membersihkan diri dari dakwah Ahlussunnah, maka mereka sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mereka sampaikan kepada secara khusus kepada para penguasa. Mereka katakan, ihdaruhum, hati-hati dengan Ahlussunnah. Karena mereka ingin jadi penguasa. Fata'amal, maka renungkanlah. Maka di antara trik sebagian orang agar orang itu menjauhi dakwah Ahlussunnah, itu gimana triknya? Mereka gembar-gembor. Hati-hati dengan mereka, orang ini tendensinya adalah kekuasaan. Dia ingin mendirikan negara. Itu yang dipakai untuk gembosi orang. Untuk gembosi orang dari jalan kebaikan. Hal ini menunjukkan, kenapa? Karena jika orang itu bicara menginginkan kekuasaan, orang itu kemudian tidak akan percaya. Sudah menjadi sifat manusia, kalau dia tidak akan percaya dengan orang yang berdakwah dan dia niatnya untuk jadi penguasa. Oleh karena itu, maka untuk gembosi dakwah Ahlussunnah, caranya hati-hati dengan mereka-mereka. Mereka-mereka itu sebenarnya ingin mendirikan negara, ingin jadi penguasa dan seterusnya. Ini artinya apa? Memanfaatkan satu hal yang telah terpatri di jiwa masyarakat. Mereka akan waspada dengan orang yang berdakwah, namun tujuannya adalah tujuan-tujuan politik. Ya, waqat ahbabtu, dan aku ingin mengingatkan kaum muslimin vitalnya beradab dengan akhlak berbaik sangka. Karena aku melihat bahasanya mayoritas manusia itu berpaling darinya dan lalai dari jalannya. Dan lembah-lembah keraguan dan tuduhan mereka meminumnya. Wa kulluna dzakal musiu, dan ketika kita menyebutkan kejelekan-kejelekan itu, jangan tuduhkan, jangan melihat orang lain. Kulluna dzakal musiu, orang yang jelek itu adalah kita sendiri. Orang yang penuh dengan prasangka, penuh dengan keraguan, penuh dengan mudah nuduh, jauh dari baik sangka, itu adalah kita sendiri. Kulluna dzakal musiu, kita sendiri yang adalah orang jelek itu. Jangan kemudian katakan orang lain, ya, kalau jelek orang lain, kalau baik-baik, ya, itu punya kita. Namun yang jelek itu juga ternyata punya kita. Lakin la'ala fit tadzkir, akan tapi diharapkan mudah-mudahan dengan at-tadzkir bilhaq, mengingatkan kebenaran akan menjadi sebab perbaikan akhlak. Wallahu wahdahu al-mas'ul, hanya kepada Allah semata kita memohon, ayu tahira kulubana, agar Allah membersihkan hati kita, memperbaiki hubungan di antara kita, sehingga dia adalah zat yang maha mendengarkan doa. Ya, maka kemudian itu mukadimah, kemudian poin yang pertama, ya, husnudhan wasayuhu, baik sangka dan buruk sangka. Di antara akhlak mulia yang diajarkan oleh agama kita adalah berbaik sangka pada orang lain. Dan dia adalah akhlak yang luhur. Dan dia adalah akhlak yang menunjukkan batin yang bagus. Wa alamatul batin al-hasan. Dan tanda batin yang bagus adalah jernihnya pikiran lil ikhwan kepada saudara sesama muslim. Dan bersihnya hati dari ganjalan dengan sesama muslim. Fa'idha sahabahu, jika baik sangka ini ditambah dengan layinul janib. Wa'ifatul lisan. Jika ditambah dengan layinul janib. Orang yang kemudian orang yang mudah untuk akrab dan diakrabi. Sudah kemudian orangnya baik sangka. Dan ditambah, ketika ditambah layinul janib, orangnya mudah untuk akrab dan diakrabi. Wa'ifatul lisan, dan orangnya adalah orang yang hati-hati dengan lisan. Faqad tamma min khuluqi kulla bunyan. Maka sempurna sudah bangunan akhlak mulia pada dirinya. Maka sempurna sudah bangunan akhlak mulia pada dirinya. Karena hati, jika hati itu bersih, maka akan bersihlah lintasan-lintasan pikiran hati. Sebagaimana pohon, jika akarnya baik, maka akan baiklah buahnya. Wabi mukabil, sebaliknya. Karena fa'ina dhunun, karena sesungguhnya berbagai macam prasangka, tasu'u itu akan merusak ala qadri matan bani alaihil kulub. Atau prasangka itu jelek sesuai dengan kadar matan bani alaihil kulub, dasar bangunan hati min su'in yang jelek. Kalau hatinya itu jelek, maka nanti akan muncul banyak prasangka-prasangka yang jelek. Dan akhlak yang baik adalah buah hati yang baik. Wa ahsanu ma waqa'a fil qulub, dan perkara yang terbaik yang terpatri dalam hati adalah kalimat tauhid, yang dia adalah merupakan faktor yang paling penting terwujudnya kebaikan dan kesolehan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, tidakkah engkau melihat Allah membuat permisalan perkataan yang baik, yaitu tauhid, yaitu la ilaha illallah, seperti pohon yang bagus yang akarnya itu kuat dan cabangnya itu banyak di langit, yang dia memberikan buahnya setiap saat dengan izin Rabb-nya. Dan Allah membuat permisalan untuk manusia supaya manusia mengambil pelajaran, dan permisalan perkataan yang jelek yaitu kekafiran, seperti pohon yang jelek ujtuzat yang bisa ditarik sampai akar-akarnya min fawqil ardi, dari atas bumi, malah min qarar, karena pohon tersebut tidak kokoh. Waqad adzuma al-khatb, dan masalahnya tambah besar. Dan waqad adzuma al-khatb, dan masalah itu besar tentang akhlak manusia. Wa kana min akbari asbabi dzalika, dan di antara sebab terpenting hal tersebut, ja'lul adzan rasadan lil lil anjas, ketika banyak orang menjadikan telinganya itu pengintai hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Karena kemudian telinganya banyak mendengar hal-hal yang kotor, fatadan nasat as-sudur, maka kotorlah dada dengan buruk sangka. Ini diawali dari masuknya ke dalam telinga berita-berita yang jelek-jelek. Hobi mendengarkan berita-berita yang jelek dan membaca berita-berita yang jelek. Akhirnya hati penuh dengan prasangka. Hatta tadafa'at adhunun asaya. Sehingga terusirlah prasangka-prasangka yang baik. Wasta'adat, dan diganti dengan asukuk al-afnah. Ya, dengan keraguan-keraguan yang rusak. Fawaqo'at al-furqah, terjadilah perpecahan. Wasuhinat al-qulub, dan hati pun penuh. Wa'adhumat as-suqqah, penuh dengan prasangka-prasangka. Wa'adhumat as-suqqah, dan besarlah kemudian perpecahannya. Fa'ala ma'idati su'idhan, di atas meja makan buruk sangka, maka terkumpulah orang-orang yang rendah dengan sesama orang-orang yang rendah. Wabi dengan buruk sangka, maka putuslah hubungan kekerabatan. Dengan buruk sangka, maka manusia pun saling kemudian tukar-menukar tuduh-menuduh. Dengan buruk sangka, rasu ribatan wa namimatan. Mereka masukkan, rasu mereka masukkan ke dalam perut mereka, ke dalam diri mereka, ribah dan namimah. Sehingga terjadilah tuhom. Tuhom itu adalah penyakit karena lambung yang penuh dengan makanan. Namun makanannya apa? Makanan ribah dan namimah. Fakam min dhannin saqimin, betapa banyak buruk sangka itu menyebabkan mana'a ukhwatan antastadima, mencegah langgengnya persaudaraan. dan betapa banyak buruk sangka itu mengubah kasih sayang dan persaudaraan menjadi keras dan permusuhan. Waqad ra'ayna fi dzalika amsalah ajibah. Dan kita telah melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri contoh yang sangat mengherankan. Fawaidun, maka ada seorang yang wajada fi nafsi al-akhihi, yang kemudian marah, wajada ala, itu artinya marah. Ya, marah dan jengkel dengan saudaranya. Kenapa? Di'ana marabi, karena saudaranya itu lewat dan tidak mengucapkan salam. Kenapa marah? Buruk sangka. Wasalin orang yang lain, li'anu layudu'a ilawal mitu ursin. Kenapa dia marah? Kenapa dia jengkel? Karena tidak diundang di walimatul ursnya, pesta pernikahannya. Min kabilah hamimin, padahal itu adalah teman dekatnya. Autil midin, padahal itu muridnya. Ustadznya kok enggak diundang? Maka ustadznya jengkel sama muridnya. Amamumnin alaihi, atau orang yang ya, dia itu banyak berbuat baik kepadanya. Saya banyak berbuat baik kepadanya. Ini nikah kok enggak kabar-kabar. Jangankan undang, kabar saja enggak. Akhirnya jengkel dan marah. Apa sebabnya? Buruk sangka. Kalau dia enggak buruk sangka, dia akan mengatakan boleh jadi lupa, ketelingsut, boleh jadi kelewatan, dan seterusnya. Masalah orang yang lainnya ketika. Gara-gara dia minta barang pinjaman kepada kawannya, kemudian kawannya tidak mau ngasih, maka berubahlah hatinya padanya. Kenapa itu? Berubah, ada perubahan hati? Karena buruk sangka. Orang yang keempat, da'arau li farahihi. Dia undang kawannya untuk acara gembiranya, acara syukurannya, kemudian tidak hadir. Akhirnya jengkel sama yang tidak hadir. Kenapa ini jengkel kepada yang tidak hadir? Karena buruk sangka. Dan seterusnya. Yang akan kita baca di kesempatan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.